Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, ini tentang menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya, dulu saya digoda oleh istri saya, ayo batal, tak pegang, batal, begitu ya dulu. Ya, iya. Nah, sampean bilang almarhum supaya apa? Sampean mengenangkan. Waduh, ya lah. Begitu, ya. Kalau Anda buka Bulughul Maram, Bu, tentang thaharah, ya. Terutama tentang mandi jenabat, ya. Anda adalah masa-masa mesra di situ. Ada banyak kemesraan bersama dengan pasangan hidup Anda. Itu ada di dalamnya. Oke? Tanya yang muda-muda sajalah. Kita sudah sepuh-sepuh. Oke? Ayo, silakan, Fadal. Sahih Fikih Wanita, halaman 18, bab mandi. Satu, cara-cara mandi. A, cara yang wajib. Yaitu dengan menyiramkan air ke seluruh badan tanpa ada yang terlewat, termasuk di dalamnya berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jika seseorang telah menyiram air ke seluruh anggota tubuhnya dengan cara apapun dan tidak ada yang terlewat, maka telah hilang hadas besar dari dirinya. Iya, berenang, lep, ya habis. Prakteknya nanti ya, praktekkan nanti setelah ini. Cara yang B, yuk. Cara sunnah. B, cara yang disunnahkan, yaitu mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mandi junub, dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan dan membersihkan bekas junubnya. Lalu berwudu secara sempurna seperti wudu untuk sholat. Kemudian menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali. Lalu menyiram dan membersihkan seluruh badannya. Iya, ini ada yang kurang di dalam Bulughul Maram, yaitu apa? Mengusap tangannya yang sebelah kiri ke tanah atau ubin. Itu saja perbedaannya ya. Kemudian menyiang-nyiangi. Itu. Terus Aisyah radhiyallahu anha, baru nanti saya akan... Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi karena junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian tangan kanannya membersihkan tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu mengambil air kemudian memasukkan jari-jarinya ke sela-sela pangkal rambutnya. Sampai ketika beliau melihat telah bersih, beliau menyiram kepalanya sebanyak 3 siraman. Setelah itu beliau menyiram seluruh badannya, terakhir mencuci kedua kakinya. Iya. Praktek G, yang disebut tangan itu sampai ruas ini atau sampai ini? Tangan. Sampai lengan. Bedanya di situ ya, sampai lengan diguyur kanan dahulu baru kiri. Ya, lalu kemudian mengkhususkan pada tangan kiri untuk diguyur air. Lalu kemudian apa? Mengguyur kemaluan. Termasuk sampai bagian belakangnya. Ya. Kalau ada yang keluar dari belakangnya, maka guyur. Dibedakan antara junub haid, ya, atau junub ketika melahirkan, dengan junub jima. Itu beda, ya. Tidak usah saya jelaskan dengan anu, ya, wis podo tuwa nih, ya toh. Setelah itu kemudian diguyur lagi yang sebelah kiri untuk membersihkan. Lalu pegang ubin atau tanah ya, untuk karena najis yang karena pegang kemaluan. Ya, diguyur lagi kemudian kita berwudu sebagaimana wudu biasa. Ada riwayat karena tadi ditutup dengan terakhir mencuci kedua kakinya, maka ada yang berpendapat, pendapat lo ya, wudunya tidak perlu mencuci kaki karena nanti ditutup. Enggak, kalau saya pakai. Itu pendapat ya. Berwudu biasa sebagaimana wudu. Lalu kemudian apa? Menyiang-nyiangi rambut. Kalau jima tidak perlu menyiang-nyiangi, tidak terlalu bersangatan. Tetapi kalau head melahirkan itu menyiang-nyianginya harus betul-betul. Karena jarang sekali kan, sebulan sekali paling-paling. Ya. Kecuali jima. Kalau jima itu pokoknya hanya sekedar. Kemudian apa? Mengguyur air. Kalau sudah rata ini, patak katanya orang Jawa, kulit rambutnya, kulit kepalanya, ya. Baru kemudian dengan tangan kirinya menyiram yang sisi kanan. Mengambil air dengan gayung sebelah kanan untuk menyiram yang sisi kiri. Lalu kemudian menyiram bagian tengah keseluruhannya. Lalu mandi. Ya. Kemudian sampai bersih total. Tidak lagi menyentuh itu kemaluan. Kalau menyentuh, dalam keadaan berwudu enggak pakai bugil enggak apa-apa. Lah iya kan bugil, kecuali sampai di depan saya baru enggak boleh bugil. Ya, nek di kamar mandi boleh bugil. Walaupun sunnahnya, mohon maaf, ketika Anda mandi biasa saja sunnahnya, ya, itu adalah berpakaian. Ya, sekalian apa? Anda cuci-cuci. Jadi pakaian yang melekat ini sekalian dicuci. Itu kalau zaman lampau begitu sunnahnya. Supaya Anda ketika mandi ini tidak dalam keadaan telanjang pula. Gitu ya, tetapi boleh untuk bertelanjang pula. Ya, boleh. Yang enggak boleh ada yang nonton, itu yang enggak boleh. Ya, wis itu toh. Ya. Lalu apa? Kemudian membersihkan semuanya. Lalu apa? Terakhir kaki. Tapi kalau dalam perjalanan itu Anda menyentuh farji, ya, zakor, ya, maka Anda wajib untuk berwudu lagi. Karena tadi menyentuh. Gitu ya, menyentuh lagi. Maka itu wajib. Ada pertanyaan? Tidak harus, ya tidak harus. Nah, di sini kalau sudah punya pasangan spesial untuk jima, sunnahnya mandi bersama. Ini sunnah. Di situ ada saling gosok, saling berbagi air, wis tuwa, ya tak? Ah, salah. Ya, ini sebagai bentuk kemesraan. Lihat itu Rasulullah dengan Aisyah, Rasulullah dengan Maimunah, Rasulullah dengan Saudah, Rasulullah dengan Hafsah, Rasulullah dengan Sofia. Masya Allah sudah. Kalau melihat cerita itu, mereka mandi. Ya, ini bagian saling menggosok. Nah, itu. Walaupun tidak nanti meneruskan jima, tidak apa-apa. Yang terpenting ketika itu saling membersihkan. Dan itu bebas, tidak apa. Indah, Bu. Tidak indah memangnya. Apalagi namanya indah. Ini indah terus. Ya, indah terus. Ya, ini. Ya. Itu bagian dari sunnah. Kalau Anda melihat di dalam buluhul marom. Ya, ada pertanyaan? Saya belum pernah bertemu itu. Secara gitu. Iya, hukum fikih. Ya, itu pendapat. Benar. Imam Syafi'i sampean baca seperti itu, kanan dahulu. Selang-seling gitu. Iya, perkara selang-selingnya pokoknya kanan dulu. Kanan dulu, baru kiri dulu, ya, baru kemudian tengah. Tadi kan penjelasan aku tangan kiri untuk mengguyur ya kan? Untuk mempermudah. Kalau misalnya kita pakai tangan kanan untuk mengguyur kanan dan kiri? Tidak apa-apa, saya bilangnya ya tadi, asal tadi. Ketika Anda menggunakan tangan kanan Anda kena air nggak untuk sebelah kanannya? Ayo, saya mau tanya. Paling enak pakai shower. Ya kan? Enak kalau shower, ya kan? Anda sambil dansa. Ya kan? Apalagi ada kacanya, shower, enak. Nah iya, geser-geser, kan? Ya kan? Seperti orang main tinju, sudah main begini saja, ya kan? Olahraga. Ah, itulah bagiannya. Ya? Ah. Jadi memang pendapat ulama itu, ulama zaman lampau itu untuk dalam kehati-hatian yang sebelah kanan, kanan dahulu, na'am itu cerdas sekali. Ya, tidak seperti kita, terus terang tidak seperti kita. Is pokok asal wae. Ya, inilah perbedaannya. Nah, terus kemudian hal-hal yang menyebabkan mandinya wajib. Hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Keluarnya air mani baik ketika sadar maupun ketika tidur. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Sulaim istri Abu Thalha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran. Apakah seorang perempuan harus mandi jika ia bermimpi jima?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika ia mengeluarkan air dari kemaluannya." Iya. Wanita ini ada dua ya. Ada yang wanita itu memancar. Ada yang cuman merembes. Dua-duanya wajib mandi. Ya. Ada yang memancar, betul-betul memancar wanita. Jadi jangan heran jika ada wanita yang memancar itu memang beda, ya. Jadi memang memancar. Ada yang hanya merembes. Rata-rata memang merembes, tapi ada kemungkinannya memancar. Ya, kalau memancar kan rata-rata laki-laki, tetapi ada perempuan yang memancar. Ya, ini. Terus Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan yang bermimpi di dalam tidurnya seperti mimpinya laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila perempuan tersebut melihat itu yaitu cairan dari kemaluan, maka hendaklah ia mandi. Ummu Sulaim berkata, dan aku merasa malu karena itu. Ia berkata, apalah perempuan seperti itu mengeluarkan cairan nikmat seperti laki-laki? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lalu dari manakah persamaan anak dengan ayah atau ibunya? Air mani laki-laki itu kental lagi putih, sedangkan air perempuan encer dan kuning. Siapa yang lebih dulu keluar cairannya ketika berjima, maka anaknya akan serupa dengannya. Iya. Makanya tidak ada khusus untuk ini DNA, tidak ada. Ya, tes DNA tidak perlu. Tes DNA itu diperlukan jika ia ingin mengetahui ibu biologis atau bapak biologisnya saja. Jika terjadi kasus masalah, jika tidak maka tidak perlu. Ya, cukup buat kita. Kenapa demikian? Sebab kalau wanita itu sudah terbuai, walaupun ia jima dengan lelaki, banyak lelaki, maka ia tidak akan terbuai. Makanya tidak perlu DNA. Ya, katakanlah pemerkosaan. Ada 6 orang yang memperkosa. Lalu siapa di antara mereka yang jadi itu yang bertanggung jawab? Padahal tidak demikian. Ya, tidak demikian. Padahal bapaknya anak itu tidak diteskan itu. Karena ketika dia bertemu itulah dijadikan oleh Allah. Nah, na'am. Yang seperti itu. Makanya kemudian wanita, mohon maaf sekali, ya, tidak boleh ditanya. Ya, kau telah berjima dengan siapa saja. Tidak boleh. Ya, sebagai bentuk, karena laki-laki kan pinginnya dia baik begitu ya. Kalau dia sudah menerima seseorang, maka dia harus menerima masa lampaunya. Itu karena apa? Wanita itu tadi kalau sudah terbuai, saya hanya dengan dia, dia ngaku dengan sebelum pernikahan loh ya, sebelum pernikahan. Jangan dipercaya. Ya, kalau katakanlah dia berbuat dengan saya, dia sebelum pernikahan dia berbuat dengan saya. Maka saya tidak boleh mempercayai dia total bahwa itu adalah anak saya. Paham ya? Karena ketika katakanlah itu terbuai dari saya, ketika ia bermain dengan orang lain, dengan mantan pacarnya atau dengan sesiapa, maka yang jelas yang jadi dengan saya. Walaupun sudah tertumpah biji segala macam di situ. Makanya wanita yang pernah melakukannya sebelum pernikahan, ya, itu adalah harus nikah ulang. Paham ya? Ketika anaknya lahir. Saking beratnya itu. Ya, tetapi di dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, tidak. Ya, boleh asal dengan bapaknya asli. Itu pendapat. Karena dalam rangka menutupi aibnya, wanita ini akan mengatakan saya hanya melakukan dengan dia tok demi Allah, ya dah, ya segala macam dah masuk. Makanya berbahayanya di situ, ya. Jadi dia harus dinikahkan kembali nanti kalau sudah keluar anaknya. Ya, tidak boleh ketika dia dalam masa-masa pernikahan itu kemudian karena dia sudah hamil maka si lelakinya menjima dia tidak boleh. Karena apa? Kalau dijima nanti hukumnya salah, zina juga. Karena batasnya nanti sampai anak itu lahir. Ya, inilah kesalahan kita orang tuanya begitu. Ya, terpaksa harus diberitahukan itu. Ya, ini ada di ada kawan saya di tempat lain gitu ya. Istrinya hamil, terus suaminya meninggal. Nah, ini ada yang mau menikahi dia. Tunggu sampai nanti anaknya lahir. Itu. Dan ini laki-laki tidak boleh menemui. Ya, tidak boleh menemui. Sebab apa? Nanti kalau sampai menemui, kalau menemui ya harus dengan keluarga segala macam. Tidak boleh menemui sendiri. Kalau sudah sendiri, wah ini sudah. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, ada pertanyaan? Ya, ayo kemudian An-Nawawi berkata. An-Nawawi berkata, para ulama berkata bahwa mani laki-laki yang sehat itu berwarna putih kental, keluar dengan memancar secara berturut-turut, keluar dengan disertai syahwat dan merasa nikmat ketika mengeluarkannya atau orgasme. Dan apabila mani tersebut telah keluar, diikuti dengan rasa lemas dan tercium aroma khas seperti bau mayang kurma. Iya, enggak enak baunya, Ge. Nah, itu kenapa kemudian laki-laki memang lemas, Nak? Karena hasratnya itu sudah keluar semua. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu lambat. Berbeda dengan laki-laki yang cepat. Ya, nah itu. Makanya kemudian laki-laki untuk supaya bisa mengimbangi sampai minum jamu, ya segala, tidak perlu sebenarnya, ya tidak perlu. Yuk, sedangkan mani perempuan berwarna kuning dan encer, tapi juga terkadang berwarna putih tergantung kepada kekuatannya. Yes, itu tadi sudah saya sebutkan. Kekuatannya jika seperti laki-laki dia akan memancar. Ya, memancar itu kekuatannya. Itu ya. Terus kemudian dan mani perempuan memiliki dua ciri yang bisa diketahui dengan salah satunya saja. Pertama, aromanya seperti mani laki-laki, dan kedua, merasakan nikmat ketika mengeluarkannya dan merasa lemas setelahnya. Iya, sama-sama lemasnya, tapi lemasnya wanita berbeda dengan lemasnya lelaki. Itu ya. Terus hadis Nabi, idza ra'aital ma'a. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'aital ma'a merupakan dalil bahwa mani perempuan itu bisa tampak terlihat. Hadis tersebut juga bisa diambil kesimpulan bahwa jika perempuan bermimpi sedang berjima, lalu keluar air maninya, maka wajib baginya mandi. Adapun jika ia bermimpi berjima namun tidak terlihat adanya mani yang keluar, maka tidak wajib baginya mandi sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Iya, yang tidak boleh berfantasi. Itu yang banyak di dalam keluarga itu berfantasi. Ya, karena mungkin berhadapan dengan istrinya ini hanya itu-itu saja, terus punya gambaran, apalagi punya HP ya kan, bisa lihat YouTube ya, ya. Dulu dikenal dengan BF gitu ya. Maka dia kemudian membayangkan si fulan, enggak boleh. Ya, tandanya kalau sudah seperti itu, Anda bermasalah di dalam rumah tangga. Apalah, ada lagi yang menyebabkan bermasalah dalam rumah tangga. Perhatikan dalil-dalil mengenai perjimaan, yaitu hak jima ada pada suami, bukan pada istri. Nah, ini kemudian istri merasa disingkirkan. Dia seolah-olah tidak punya hak jima. Ini yang harusnya. Jangan sampai alah nanti dapat mandinya. Ini yang penyebab cekcok dan perceraian. Ya, karena saya dulu jualannya, mohon maaf, di PTA, Pengadilan Tinggi Agama di Cilegon sana. Saya banyak bertanya mengenai kasus perceraian. Karena saya jualan keliling di sana, jadi saya banyak bertanya. Lebih dari 4 tahun saya di sana untuk jualan, jadi banyak saya bertanya. Apa ternyata di antaranya itu? Istri saya menghina saya. Oh, begitu. Karena jiwa seorang lelaki, ya. Nah, itu enggak boleh memang. Dalil banyak sekali. Jadi, misalkan katakanlah suaminya letoy. Lihat itu Zulaikha. Zulaikha itu dinikahi oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam keadaan masih gadis, padahal ia seorang janda. Jadi selama ia menikah itu tidak dijima sama suaminya, karena suaminya punya penyakit, dia tutup mulut. Makanya dia mengejar ketika ada pemuda yang ganteng gitu ya, maka dia mengejar. Kalau Anda membaca surat Yusuf, maka Anda akan tahu Yusuf pun tertarik, Zulaikha pun tertarik. Hanya tersebab Allah ya ingin menyelamatkan Yusuf, maka Yusuf diberi hidayah, rahmat dan karunia-Nya supaya tidak meneruskan syahwatnya itu. Seandainya lanjut, karena godaan dua ini terhadap, terutama terhadap wanita, masya Allah. Ya, makanya laki-laki itu kalau berhadapan dengan wanita apa saja, mau dia tua, mau jelek, mau kayak apapun, selama dia dalam waktu kurun agak lama, maka tidak boleh, sebab mesti ada syahwat. Itulah makanya saya menulis wanita sang penggoda. Itu ada dalam risalah saya, wanita sang penggoda. Ya, itu dalil-dalilnya juga lengkap. Nah, inilah berbahayanya di situ. Katakanlah saya saja, Rasulullah pernah jalan. Ya, pernah jalan, lalu lihat orang wanita bahenol. Padahal Rasul yang paling bisa menjaga sahwatnya, bisa menjaga pandangannya, melihat wanita yang langsung dia belok ke rumahnya Sofia. Ya, dia belok ke rumahnya Sofia untuk menuntaskan hasratnya gara-gara melihat wanita lain. Lalu diberitahukan, kan ini tidak seperti biasanya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, jika engkau di tengah jalan berjumpa dan engkau sahwat, maka engkau salurkan kepada yang halal. Maka tidak mengapa jika kau salurkan kepada yang halal. Itu. Nah, kalau balik lagi ke rumahnya Aisyah, terlalu jauh ke istrinya yang lain. Nah, inilah. Ya, itu sampai di Islam sampai menjaga seperti itu. Ya, Islam itu menjaga sampai seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Ayo, As-Sun'ani berkata apa? As-Sun'ani berkata bahwa hadis tersebut merupakan dalil bahwa perempuan jika bermimpi seperti mimpinya laki-laki, yaitu sampai mengeluarkan mani. Dengan demikian, orang yang bermimpi namun tidak sampai keluar mani, maka ia tidak wajib mani. Namun apabila ia mengeluarkan mani ketika tidurnya, walaupun tidak bermimpi apa-apa, ia tetap wajib mani. Iya, ternyata ini betul ya. Walaupun dia tidak mimpi apa-apa, hanya tadinya membayangkan bisa terbawa, ya, bisa keluar. Nah, itulah. Apalagi sekarang banyak YouTube segala macam ya, FB dan yang lainnya. Ya, terus Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang mendapati dirinya basah atau keluar maninya, namun ia tidak bermimpi apa-apa. Beliau menjawab, wajib baginya mandi. Dan tentang seseorang yang bermimpi namun tidak sampai basah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia tidak wajib mandi. Iya, hanya yang keluar sajalah. Terus. Sedangkan dalam hadis Ummu Sulaim di atas dikatakan, maka apakah perempuan wajib mandi jika ia bermimpi jima? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jika ia melihat air mani yang keluar. Al-Hafiz bin Hajar berkata bahwa sabda Rasulullah, jika ia melihat air, maksudnya adalah mengetahui dengan pasti adanya mani yang keluar. Karena laki-laki jika bermimpi di dalam tidurnya, ia mengeluarkan mani saat berjima. Namun kalau tidak bangun tidak ada yang basah, maka ia tidak wajib mandi, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Demikian juga halnya dengan perempuan. Adapun mengeluarkan mani ketika tidak sedang tidur atau bermimpi, maka pasti dibarengi dengan syahwat, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu memancarkan air mani, maka hendaklah mandi junub. Namun jika tidak, maka kamu tidak usah mandi. Iya, memancarkan, karena tadi ya, saya sudah terangkan ada dua itu. Terus Asy-Syaukani berkata. Asy-Syaukani berkata, yang dimaksud dengan al-hajku adalah memancarkan mani, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa dibarengi dengan syahwat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mani yang keluar bukan karena syahwat, seperti karena penyakit atau karena kedinginan, tidak menyebabkan wajib mandi. Iya, itu biasanya disebutnya dengan madhi. Ya, hanya pelumas saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sampai di sini saja, soalnya waktunya nanti panjang ini. Ya, yang B ini jima walaupun tidak mengeluarkan mandi. Ya. Nah, sampai di sini dahulu. Aku qulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf.